Brother sama Bu Husnul tolonglah dihadirkan. Ini hadiah ulang tahun dari Lesti dan juga saya. Insya Allah akan menyanyikan satu lagu untuk mereka berdua. Mana nah, Bu Husnul? Nah, iya. Di depan, di depan. Karena brother ulang tahun. Aha. Jadi kadonya mana? Ah. Loh, kebalik. Your birthday today, right? Ibu ini, ibu. Lesti say, where the gift for Lesti? Masya Allah. Masya Allah. Agres mau nikahnya. Silahkan Agres. Kakak Agres. Kakak Agres namanya diganti aja ya. Apa dong? Kalau lagi pakai baju kuning Kakak Agres. Kalau lagi pakai baju pink Kakak Agres. Kalau lagi pakai dong, aku kan suka pakai pink. Hah? Aku kan suka pakai pink. Oh suka? Iya. Oh gak nanya. Pas. Bingung deh aku. Oke, okay, satu lagu kali ini. Kita persembahkan spesial deh untuk kedua orang yang luar biasa. Dari Alhamdulillah yeah. Society. Tung Jema. Hi Ho. Tung Hi Ho. Kalau itu diajak nyanyi bareng aja atau gimana? Nyanyi bareng. Ulangi dulu Mas Teguh, gak kedengeran barusan Mas Teguh. Kita mau ngobrol sama brother dulu, brother nyanyi ya. Ayo, you wanna sing? Yeah. Song hit? I live. I live. Musiknya agak diperbesar sedikit, oke. Okay. Yeah, degree ya, kita musiknya channel ho. Agak, you can step back. Jepang.